Namanya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah iaitu IAS yang sudi untuk menjadi penganjur bersama dalam program ini. Yang saya hormati Tuan Haji Farul Amin kepada Alakam.net di atas ucapan aluan yang ringkas dan padat tadi. Pada Syakiri, Dr. Farouk dan juga sahabat sekalian, alhamdulillah kita dapat teruskan program ilmu kita walaupun di bulan Ramadan. Dan hasil daripada perbincangan bersama dengan sahabat daripada Al-Akam dan juga daripada Ustaz Muhammad Syawfi tentang itu, kita buat keputusan untuk mengadakan program mini untuk membicarakan tentang Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini memang bulan Al-Quran, jadi kita pilih untuk membicarakan satu perkara yang lebih bersifat untuk cuba membetulkan sebahagian kekeliruan, iaitu kesuaidian yang tanpa kita sedari ada dalam masyarakat. Cuma kadang-kadang sebahagian kita tak tahu itu kesuaidian, dan sebahagian pula kadang-kadang keliru dan mungkin mencampur adukkan dengan hadis-hadis palsu ataupun mencampur adukkan dengan kisah-kisah yang berlaku selepas daripada zaman sahabat. Jadi kita fokuskan pada kesuaidian, dan saya dalam waktu yang pertama ini akan menceritakan tentang benda asas, iaitu Israiliyat, maksudnya, kemunculannya dan juga bagaimana prinsip ataupun pendirian Nabi dan sahabat terhadap Israiliyat. Dan Ustaz Syafiq insyaAllah akan menyambung, lengkapkan dengan bagaimana berinteraksi dan bagaimana mengenal jenis-jenis Israiliyat dan juga bagaimana membuat pendirian terhadap Israiliyat. Jadi mungkin ada yang terlintas di hati. Biasanya Abdul Aziz dia cakap tentang hadis. Jadi macam mana pula cakap tentang Quran? Jadi, siapa tu guru dia? Siapa? Adakah dia ambil daripada Syariah ataupun dia ambil daripada Mufassiri? So alhamdulillah, ni antara nikmat Allah SWT kepada saya berada di Jordan dulu ialah bertemu dengan ahli tafsir, beberapa orang ahli tafsir. Mungkin disebutkan di sini ialah seperti Syu'aib Al-Arnaud, walaupun dia muhaddis tapi dia juga adalah mufassir. Dan kami sempat beberapa tahun belajar tafsir Qurtubi daripada dia. Dan juga satu lagi nikmat Allah kepada kita ialah bertemu dengan seorang mufassir yang bukunya juga banyak di Malaysia, diterjemahkan, iaitu Dr. Salah Al-Fattah Al-Qaribi. Dan itu nikmat Allah SWT yang saya amat syukur. Dan melalui beliau lah secara khususnya, melalui dua orang guru ni lah. Saya ada guru-guru yang ada tafsir, tapi melalui dua orang guru ni lah saya dapat sedikit mengenali Israiliyat dan mengenali bagaimana kita nak interaksi. Dan Dr. Salah Al-Khalidi secara khusus merupakan seorang mufassir yang sentiasa mengingatkan murid-muridnya bahawa Israiliyat adalah satu perkara yang tak boleh dipandang remeh, diabaikan. Mesti ada satu prinsip kita berdiam. Jadi saya tak tahu yang hadir di sini, saya pasti daripada berbagai lapisan, berbagai latar belakang. Jadi mungkin ada yang dah tahu banyak, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kita sama-sama insyaAllah lihat daripada awal, iaitu Al-Quran dan Israiliyat. Kita lihat insyaAllah. Jadi pertama ialah maksud. Jadi Israiliyat ni daripada Israel lah. Israel ni adalah nama lain bagi Nabi Ya'qub AS, Israel. Dan juga disebutkan nama dalam Al-Quran juga Israel. Dan juga Bani Israel, turunan beliau ialah Ahli Kitab. Jadi kita boleh ringkaskan dengan mudah. Dan Israeliyat adalah satu istilah yang para ulama' letakkan. Dan ulama' berbeza pandangan, tapi semuanya hampir sama, iaitu kisah dan peristiwa yang datang daripada sumber Yahudi dan Kristian. itu sangat asas. Itu apa sahaja yang bersumberkan daripada ahli kitab berupa kisah-kisah umat terdahulu, disebut kisah ataupun peristiwa ataupun berita, khabar, khabar ataupun hadithah, dia kata peristiwa daripada ahli kitab. Dan dari masa ke semasa ulama-ulama dalam bidang tafsir meluaskan maksud istu'liyat. Jadi masuk juga dalam istu'liyat kadang-kadang ialah berita-berita yang tak diketahui puncanya daripada mana, juga masuk di situ yang berkaitan dengan umat terdahulu. Walaupun dia sumber bukan daripada ahli kitab, mungkin sumber daripada luar. So kita gabungkan di bawah istilah istu'liyat supaya mudah untuk dibahaskan. Dan ada juga yang mentakrifkan dengan mudah, iaitu sumber sumber-sumber terdahulu yang tidak diyakini kebenarannya. Jadi bila kita bahagikan sumber dalam mentafsirkan Al-Quran ataupun sumber dalam kisah-kisah terdahulu, kita boleh bagi kepada dua: sumber yang diyakini iaitu Al-Quran dan hadis yang sahih, dan sumber yang tidak diyakini iaitu selain daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi istu'liyat termasuk dalam kategori yang kedua. Dan sudah pasti ia diambil daripada Taurat, Injil dan kitab-kitab yang lain. Dan mereka ada buku cerita mereka sendiri dan sebagainya. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abu Hassan An-Nadwi, An-Nadwi dalam buku dia tentang sejarah Mada Khasiral Alam Hikmat Muslimin, apa yang dunia ini rugi bila Muslimin itu mundur. Dalam kitab tu dia ada sebut sumber-sumber rujukan. Dan juga dalam tafsiran surah Al-Kahfi juga tak selesai disebut bagaimana sumber cerita daripada Kristian Yahudi ini, dia ada sumber khusus tentang kisah-kisah umat terdahulu. Baik, jadi ini maksud dia. Baik, kemunculan dia, kemunculan istu'liyat dengan mudah kita boleh faham dengan munculnya Bani Israel. Tetapi dalam kes sekarang ini adalah kita bincang istu'liyat dan Al-Quran. Bermakna kemunculan dia bersama dengan Al-Quran sudah pasti disebabkan masyarakat ahli kitab itu telah lama bersama dengan orang Arab, dan mereka telah bertukar pandangan dan juga ilmu dan juga sebagainya, termasuklah kisah-kisah ini. Dan bila turunnya Al-Quran sebagai wahyu penamat, jadi ahli kitab lebih lagi nak promote buku dia ataupun kisah dia, dan dia lebih nak menunjukkan bahawa dia lebih tahu. Dan ini terbukti dengan soalan-soalan yang nak menguji Nabi, sama ada daripada ahli kitab yang memang tahu maklumat itu betul, atau ahli kitab sengaja nak uji Nabi. Soalan-soalannya boleh kita baca dalam tafsir, dalam hadis kita akan buat soalan-soalan tentang contohnya apakah makanan pertama ahli syurga ditanya kepada Nabi, nak test Nabi. Nabi ini betul-betul Nabi akhir zaman yang telah diberitakan ataupun bukan. Jadi dan juga satu lagi ialah tentang ini akan dihuraikan lagi oleh Ustaz Syauqi insyaAllah dalam tentang kejadian, iaitu sebahagian daripada ahli kitab yang khususnya ialah yang mengetahui tentang kitab mereka telah masuk Islam. Jadi ini lebih menambahkan lagi kemunculan dia. Maksudnya bila dia masuk surah Abdullah bin Salam ataupun Ka'am al-Ahbar, terus semua ni masuk dan ceritakan apa yang dia tahu. Biasalah nak sembang, takkan nak cerita sembang benda baru, benda dulu, cerita dulu-dulu. Macam Arab sembang masa jahiliah, dia akan bersembang. Bahkan mereka dalam hari-hari yang sahih, mereka bersembang di masjid tentang cerita jahiliah, dan mereka ketawa dan Nabi pun tersenyum. Jadi ahli kitab yang masuk Islam pun sama, dia tak model nak sembang, dia bersembang cerita-cerita yang dia kata dulu kami ini. Jadi dia telah dengan tidak disengajakan atau disengajakan menyebarkan istu'liyat dalam masyarakat Islam. Bukan kita nak katakan yang negatif, tapi dalam tu ada semua. Ada semua kita akan lihat nanti. Dan juga menambahkan lagi keinginan ataupun kemunculan istu'liyat ialah bila mana kisah-kisah Al-Quran ada yang telah pun disebutkan dalam kitab-kitab dulu, seperti kisah Nabi-Nabi dan seperti juga kisah umat-umat terdahulu yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam kitab terdahulu. Al-Quran datang menceritakan balik. Kebiasaannya ialah meringkaskan dan mengambil pengajaran. Kitab yang terdahulu di kalangan ahli kitab, huraian, perincian, terlalu detail. Contoh misalnya kisah Nabi Yusuf. Kita tahu dalam surah Yusuf, ada surah khas dalam surah Yusuf. Dan surah sunnah dalam Bible pun ada juga kisah Nabi Yusuf dengan perincian tahunnya, berapa lama dalam penjara dan sebagainya. Begitu juga dengan kisah Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Memang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu, sebab sememangnya itu berlaku dan menyebabkan mereka mencari di mana bahtera itu berdasarkan kitab-kitab mereka. Sampailah tak jumpa. Orang yang tengok Quran pun dia cari juga di mana bahtera, sebab dia kata kayu tu boleh buat. Tak tahu lah macam mana. Baik, ini menunjukkan bahawa Istiqliyat muncul seiringan dengan Al-Quran, dengan umat Islam di zaman itu. Jadi di awal ni kita boleh gambarkan bahawa umat Islam boleh mengenal pasti. Itu kita yakin. Disebabkan di antara sebab-sebab yang kita boleh fikirkan bersama ialah adanya Nabi, adanya para sahabat yang mengetahui Al-Quran, ada juga ahli kitab yang mengetahui tentang kitab. Jadi mudah untuk dibezakan, mudah untuk dikenal pasti. Masalah sekarang ialah pada zaman kita. Baik, satu benda yang perlu tegaskan ialah Al-Quran adalah sumber yang tidak diyakini. Ini benda yang kita perlu tegaskan selalu, sebab pertamanya ialah sumber yang ghaib hanyalah daripada wahyu. Dan alam ghaib bukan hanya semata-mata alam yang tak kita nampak, tapi ghaib juga ialah ghaibul madhi, iaitu al-ghaibul madhi yang ghaib yang telah berlaku. Sebab tu ghaib ni ada banyak. Benda ghaib ni yang telah berlaku pun ghaib juga, sebab kita tak dapat kesan dengan panca indera kita. Dah berlaku. Ghaib yang akan datang pun sama juga, belum kita temui. Ghaib yang sekarang yang ada, yang kita tak nampak pun ada. Jadi benda ghaib-ghaib semua ni hanya Allah yang tahu. Kita beriman dan kita ambil sumber daripada wahyu, sama ada wahyu melalui Al-Quran atau wahyu melalui As-Sunnah, hadis. Dan yang kedua, ahli kitab tidak tidak amanah, tidak fit untuk kita jadikan sebagai satu sumber yang kita percayai. Sebabkan banyak kesilapan yang mereka buat, jatuh kredibiliti dia, tak dapat kita percaya langsung. Sebab dia mampu mengubah apa sahaja. Dalam kertas kerja yang kita akan email kepada setiap yang mendaftar, saya sertakan beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana ahli kitab tak boleh kita percaya. Yuharifuna al-kalima 'an mawadhi'ih, dia ubah tempat-tempat wahyu, ayat-ayat wahyu. Kemudian dia wasbu fawalun ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, celakalah bagi mereka ahli kitab yang menulis kitab itu dengan tangan mereka. Thumma yaquluna hadha min 'indillah, kemudian mereka kata inilah daripada Allah. Kemudian Allah sebut lepas tu fawalul ladzina fawalul lahum mimma katabat aydihim, celaka mereka di atas apa tangan-tangan mereka tulis. Fawalul lahum mimma yaksibun, celakalah apa yang mereka lakukan dan usahakan. Jadi bila mereka tidak amanah terhadap wahyu Allah, kalam Allah, apatah lagi pada kisah-kisah yang mereka ceritakan kepada kita. Tapi ini bukan bermakna kita tolak sepenuhnya. Dari segi prinsip kita sebagai prinsip perkaji ilmu, kita menegaskan bahawa dia tak amanah, tetapi ada kemungkinan kisah tersebut benar. Sebabkan kita yakin dalam kitab-kitab yang ada sampai hari ini pun, kitab suci, ada yang benar dan ada yang dikosongkan dan diubah. Jadi kita tak tolak sepenuhnya, tapi kita meletakkan keraguan yang amat besar bila mana ahli kitab berbicara tentang alam yang telah lalu ataupun zaman yang telah berlalu, kemudian dia sebutkan perinciannya sebagainya yang kita tak dapat pastikan. Maka ini kita perlu cek. Ini konsep ni sama dengan konsep dalam hadis, dan sama ni konsep dalam kajian apa sahaja tu. Sebab kita tak boleh percaya kalau ada banyak sangat keraguan pada yang menyampaikan. Jadi ini satu kaedah yang cukup penting. Sebab nanti kita akan cerita, ataupun boleh cerita sekarang, ada sebahagian yang mungkin keliru yang bertanya kenapa kalau sumber Istiqliyat ni sumber yang tidak diyakini sepenuhnya, kenapa ia wujud dalam buku tafsir? Kenapa dia masuk? Ada yang sebut tasarrabat, maksudnya dia menyerap, masuk, menyelinap, seolah macam di Musuh dan Timur. Sebenarnya dia ada banyak kes. Ada setengah mufassir yang sengaja masukkan dalam keadaan dia tahu. Ada setengah mufassir masukkan dalam keadaan dia nak jadikan hujah. Tapi ada mufassir yang masukkan seperti Ibnu Katsir rahimahullah, ulama tafsir yang terkenal di kurung ke-8, Ibnu Katsir, dia masukkan sebagai istiqnas. Cik Nas saja nak cerita sampingan maklumat tambahan. Dia dah beritahu awal dalam mukadimah tafsir dia. So dia bukan seperti mufassir lain yang just masukkan sahaja, tapi dia letak, dia memilih beberapa israeliat untuk menambahkan maklumat sahaja, bukan untuk menjadikan dia sebagai tafsiran utama. Dan dia memberi ulasan, kita akan lihat nanti. Dan yang ketiga, sudah pasti tidak semuanya bohong dan tidak semuanya benar. Ini kaedah yang cukup jelas. Sekurang-kurangnya seorang Muslim perlu ada prinsip yang kita panggil tawakuf pada isu-isu yang dia tidak tahu, dia tidak pasti. Prinsip tawakuf ni adalah sebahagian pada ilmu, bukan menunjukkan kejahilan. Mengatakan saya tidak tahu, tidak pasti dan stop di situ, itu satu nilai ilmu. Sebab tu ada menyebut bahawa bila ulama terdahulu kata dia tak tahu, itu adalah ilmu. Maksud dia mengajar kita bahawa sebahagian dari ilmu ialah mengatakan tidak tahu dan tidak pasti. Sebab tu bila kita tahu dalam Al-Quran, bila Allah sebut ada orang bertanya tentang ruh, bertanyakan Nabi tentang ruh, maka Allah suruh sebut kulir ruh min amri rabbi wama utitu min ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Tuhanku, dan kamu manusia hanya diberikan ilmu yang sedikit saja. Jadi kadang-kadang kita kena sampai tahap kita kena akui tidak ada jalan untuk kita mengetahui benda tersebut. So ini benda yang kadang-kadang tak ada dalam manhaj pemikiran sebahagian masyarakat terhadap kisah-kisah terdahulu, menganggap bahawa semua kisah yang disebut adalah benar dan nak sangat ia benar. Nak sangat benar itu betul. Maksudnya bila tahu kisah-kisah ini menarik, penuh dengan perincian, telah pun digunakan zaman berzaman, dia nak benda itu betul. Tapi kita bila kita berkata Wallahu'alam, dia tak boleh terima. Sebab dia anggap bahawa manhaj ilmu ialah benar atau salah. Dua. Ini sama hal dengan geng-geng yang apa, kata-kata apa, dia kata kebenaran hanya satu. So kalau ada empat akwal mazhab, dia kata mesti satu je betul, tiga salah. Ini konsep yang salah. Sebab dalam mazhab fiqah, sebelum mana yang belajar fiqah tahu, kadang-kadang empat-empat betul, mengikut keadaan. Semua betul. Dan memang itu yang kita ini pun semuanya betul. Takkanlah kita nak kata Imam Malik tak betul, Imam Syafi'i betul atau Imam Syafi'i salah, Imam Ahmad betul. Dia bukan soal betul atau salah, tapi kebenaran. Ada orang yang duk bawa satu benar, kebenaran hanya satu kebenaran, ini salah. Macam ni juga kita kata kebenaran benar ni dua, betul atau salah. Yang tengah-tengah tak ada. So kita kata yang tengah-tengah ada. Contoh yang soal lihat ialah kita tawakuf. Kita tahu Allah Allah, kita tak tahu. Tidak ada keyakinan pada kita. Sebab tu dalam kisah Ashabul Kahfi pun tak dijazamkan banyak benda. Tak ada zat banyak benda, dan Allah mengajar kita bahawa ada benda yang lebih penting daripada benda tersebut. Baik. Ada hubungan yang amat rapat antara Isra'iliyat dan kisah-kisah Al-Quran. So ini kita tak nafikan, sebab Isra'iliyat ialah berita, khabar, kisah. Jadi sekarang ni kalau kita melihat kepada kisah Al-Quran dan kita bandingkannya dengan Isra'iliyat, di sini satu benda yang kita perlu yakini bahawa ada perbezaan yang ada garis antara keduanya yang kita kena sentiasa bawa ke mana-mana. Pertamanya kisah sama pada dasarnya. Ini kita akui wujudnya kisah macam kita kata tadi, yang sama pada dasarnya, yang tak berbeza pada asalnya. Itu ada juga kisah yang tak ada kan. Tapi pada perinciannya tidak. Bermakna tak akan sama kisah dalam Al-Quran, cara ia dibawa dalam Al-Quran dan cara ia dibawa dalam Isra'iliyat tak akan sama. Memang tak akan sama. Kita tengok macam mana sudut pun tak akan sama, disebabkan Isra'iliyat mementingkan perincian dan Isra'iliyat menumpukan kepada keganjilan dan penjelasan. Maksudnya dia nak betul-betul, dan benda yang betul ni banyaknya ganjil. Keganjilan inilah yang kita sedih bila masyarakat kita kadang-kadang nak benda yang pelik dan ajaib, baru dia akan consider ini memang kisah yang benar. Kalau kisah tu biasa, itu mungkin dia, itu tak best, tak ada nilai. Macam cerita tengok, dia tengok cerita TV kan? Dia tengok apa cerita yang cerita pasal apa peperangan apa ni biasa, guna senapang, guna pedang, dia rasa biasa. Tapi dia nak dia guna bom semua, jet semua, dia akan lebih menarik. Ganjil tu lebih best daripada yang biasa. Bukan masuk dalam ganjilan, tak ada yang kisah yang benar. Tapi kebiasaan yang saya menumpukan pada benda tersebut, dan mengetengahkan benda tu lebih daripada Al-Quran. Al-Quran pengajaran, Al-Quran adalah kitab pengajaran. Kita semua tahu bahawa kisah Al-Quran diturunkan kebanyakannya tak bermula daripada awal, bermula tengah-tengah, tiba-tiba ada kisah, dan kebanyakannya juga tak habis pun. Kisah yang tak, yang tergantung, tak tahu apa yang berlaku. Bila raja perempuan negara Sabah yang disebut dalam surah Al-Iyat sebagai Balqis datang ke tempat Nabi Sulaiman dan melihat kehebatan Nabi Sulaiman dan kerajaan dia, habis dekat tu je. Tak ada serta dia kahwin pun, cerita tak habis dia bagi. Macam surah TV juga tak habis, tergantung, mungkin ada sambungan. Dan juga kisah Yusuf, Nabi Yusuf dengan isteri pemimpin Mesir yang selalu lihat menamakannya Zulaikha ataupun Zalikha. Dia kata habis begitu je, tak tahu jadi apa. Dia dah terdedah penipuan dia, godaan dia, raja pun tak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Yusuf menjadi pemimpin dan bertemu dengan keluarganya kembali, habis. Tak tahu Zalikha ataupun Zulaikha ni pergi mana. Dia digila ke, dia menikah ke, dia buat apa, kita pun tak tahu. Ya. Kalau kita ajak dia kata langkat kahwin semua dah. Jadi kalau anak tu seperti Yusuf dan Zulaikha. Dan juga kisah-kisah yang pada awalnya tak ada, tiba-tiba ada. Macam kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh terus tiba-tiba dia berdakwah kepada kaum dia. Sebelum tak tahu apa jadi macam mana. Dan selepas tersadai, selepas banjir itu pun tak tahu macam mana. Dan itu kisah Al-Quran. Sebab itu kisah Al-Quran dia tak boleh disamakan dengan Israiliyat sama sekali. Israiliyat menumpukan kepada awal dan akhir, perincian kisah baba demi baba. Tapi Al-Quran nak pengajaran dan pengajaran dan pengajaran, nak renungan. Dan mungkin setengah hanya melihat bahawa macam tak best, sebab tak tahu apa jadi sebelum, tak tahu apa jadi selepas. Jadi tak habis sebenarnya. Ini sebab kita tak faham tujuan Al-Quran diturunkan, ataupun kita lupa tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan diturunkan untuk menjadi buku sejarah, tapi untuk memberikan pengajaran dan membetulkan perjalanan sejarah. Itu cerita. Baik. Dan juga keyakinan sumber. Jadi kita tahu bahawa kisah Al-Quran kita yakin sepenuhnya ia kisah yang terbaik dan ia kisah yang paling benar. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kamu Muhammad sebaik-baik kisah. Dan sebaik-baik ahsan itu meliputi semua, meliputi pengajarannya, meliputi babaknya, meliputi kadarnya, meliputi kebenarannya. Bima auhayna ilaika hadzal Quran, dengan sebab kami turunkan Quran ini, wahyukan kepadamu. Wahyu ini kisah dia. Ini yang kami wahyukan, ini yang terbaik. Sebab tu Dr. Salah Al-Khalidi amat-amat mementingkan ayat-ayat macam ni. Supaya dia kata kita jangan langsung percaya maklumat tambahan. Setengah-setengah apa ni pensyarah tak setuju. Setengah alias saya kata kita bukan hadkan sampai ke tahap, tapi kita hati-hati. Ada yang kita ambil, ada yang kita tak. Tapi Dr. Salah Al-Khalidi dia suka mewujudkan pemikiran Muslim ini cukup dengan Al-Quran dan kadar yang diberikan. Kalau hadis ada tambah, okey, selesai. Sebab hadis juga adalah wahyu. Tapi kalau lebih daripada itu, dia kata itu cukup, itu bukan lagi yang terbaik. Kemudian Allah sebut juga dalam itu, wa in kuntum min qabli la ghafilin. Wahai Muhammad, walaupun kamu sendiri sebelumnya tidak mengetahui. Ya, Nabi pun tidak ada jalan untuk mengetahui kebenaran kisah tersebut, mereka hanya daripada Al-Quran. So keyakinan sumber ini dan juga benda yang begini perlu kita letakkan garis di tengah. Sebab kita tak boleh ceritakan. Sebab tu Syekh Ahmad Syakir dalam komentar dia dalam Umdatul Tafsir yang diringkaskan Ibnu Katsir, dia kata tidak mengapa kalau kita nak cerita Israiliyat bagi dia, tapi meletakkannya sebaris dengan Al-Quran sehingga menyebabkan semua orang percaya ia sama taraf dengan Al-Quran, ini satu dia kata kita membenarkan. Dan Nabi jangan kata betul, jangan kata salah. So kita dah salah sebab kita letak di setaraf, di sebelah. Sebab tu bahaya bila kita baca terjemahan. Bukan bahaya, tak boleh baca lah, tapi berhati-hati bila kita baca. Supaya Allah dia orang takap, itu bahaya kalau baca terjemahan. Hati-hati sebab terjemahan kadang-kadang ada banyak kurungan. Kurungan-kurungan tu kadang-kadang ada esok lihat. Jadi meletak dengan sebaris. Kalau letak footnote tak boleh, letak dalam kurungan. Dia kata apa tu, dan wanita itu menggoda Yusuf, wanita itulah kurungan Zulaikha. Contoh dia buat itu. Ataupun anak Nabi Adam, beritakanlah waktu alaihim nabaa abnai Adam bil haq, beritakanlah kepada mereka wahai Muhammad kisah dua anak Adam dan kurungan Habil Qabil. Jadi kurungan terus menyebabkan orang sangka ia sebaris dengan Al-Quran, sampaikan tak dapat dibezakan. Itu cerita. Baik. Contoh saya, jadi contoh banyak sangat lah. Saya bagi tiga contoh lah. Tiga ni pun tak nak baca apa ni, dalam kerja yang tuan-tuan dan perempuan akan dapat nanti. Juga ada tiga kisah lain, banyak lagi kisah lain. Kisah dalam surah Al-Baqarah, kisah lembu. Surah Al-Baqarah lembu. Di kisah yang mudah, yang Quran cerita yang mudah ni ialah lembu tersebut diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disembelih bagi mengenal pasti siapa pembunuh mangsa yang dibunuh. Berlaku pembunuhan, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Jalannya ialah Allah wahyu kepada Nabi Musa mencari lembu. Lembu ni pula, kisah cari dia, mereka tanya Nabi Musa berkali-kali, lembu ni macam mana? Nabi Musa suruh lembu, ya Allah ya'ulukum antazbahu baqar, Allah suruh kamu sembelih lembu. Ti je sembelih. Tak, dia kata apa ni, qalu du'allahu rabbaka yubalina mahi, Musa doa kepada Tuhan kamu, beritahu lembu tu macam mana. Musa pun minta kepada Allah, dan Allah uji mereka dengan ciri-ciri sifat-sifat lembu yang macam-macam, warna begitu bersinar, kemudian itu tidak digunakan untuk pertanian semua. Last sekali baru mereka buat pemakaru yang fa'alu, dan mereka hampir tak dapat jumpa lembu tersebut. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa dan umat Islam Bani Israel memukul, faqulna dribuhu bi ba'dihha, pukul dengan sebahagian daripada lembu tersebut, maka Allah zahirkan siapa pembunuh. Itu cerita kisah ringkas daripada Al-Quran yang jelas pengajarannya, menyebut kekuasaan Allah menghidupkan, menyebutkan tentang perangai Bani Israel yang menyusahkan, menyebutkan bagaimana Nabi Musa bersabar dengan mereka. Ini pengajaran cukup banyak yang kita boleh ambil, yang kita tak tersasar kalau kita tengok Al-Quran. Bila kita tengok Al-Quran, dia cerita habis lembu tu siapa yang punya, siapa tuan lembu tu, beli berapa harga, tawar-menawar berapa kali. Kemudian apa tu, lembu tu dipukul bahagian mana, ada kata ambil lidah lembu, ada kata ambil ekor lembu, ada kata ambil kaki lembu. Berbincang bahagian mana dia pukul. Tak ada kena mengena dengan kekuasaan Allah menghidupkan orang yang mati. Kemudian pula cerita sebelum tu, siapa yang mati, yang mati tu siapa. Cerita panjang lebar sehingga kan bila kita baca balik menyebab kita hilang fokus. Ini antara kelemahan bila kita baca banyak Israeliyat, hilang fokus. Kalau kita boleh fokus tak apa, kita baca banyak mana pun kan, kita boleh baca banyak cerita-cerita juga yang boleh flag, tapi kita tak hilang fokus. Ini kalau kita baca hilang fokus, lari tujuan asal ayat tersebut. Baik, itu surah Al-Baqarah ayat tersebut. Kemudian kisah Qarun, ini lagi banyak kisah Qarun. Apa ni, dalam Quran mudah aja Qarun daripada Bani Israel. Dia melampaui batas kekayaannya, menggelapkan hatinya, menyebabkan dia ingkar dan tak menunaikan tanggungjawab, dan kufur kepada perintah Allah, dan telah pun menggugat keimanan sebahagian orang Islam di zaman tersebut yang nak ikut macam dia. Kemudian dia ditenggelamkan, hartanya banyak dan sebagainya disebutkan. Tapi Israeliyat datang membawa Qarun ni, sepupu Nabi Musa. Kemudian dia muka dia macam mana, gelaran dia macam mana, dia pandai baca kitab Taurat, kemudian dia paling hebat antara mereka, kunci dia besar kecil daripada jari, kunci dia ada banyak, peti besi dia macam mana, kemudian apa ni, dia keluar pakai baju apa semua, cerita menarik. Tapi tak ada pengajaran, hanya lebih kepada, dan ada pula khilaf di kalangan cerita ni, ada kata punya. Jadi ni kita duduk pening, mana satu yang macam cerita lembu tadi. Ibn Kathir ada sebut banyak riwayat pasal lembu. Jadi tak penting lembu tu apa, siapa tuan dia, berapa harga dia sebagainya. Dan kisah Talut dan Jalut dalam surah Al-Baqarah, ini mengandungi beberapa maklumat yang juga pelik. Talut dan Jalut senang saja. Kalau yang paling umat Islam, Talut dan Jalut bertembung di surah Al-Baqarah. Dan kita tahu surah itu bagaimana Nabi mereka melantik, Allah melantik Talut, ada yang tidak puas hati. Kemudian Allah memilih dia kerana ilmu dia, kekuatan dia. Kemudian dia menguji tenteranya, dan mereka berdoa, akhirnya mereka berjaya menewaskan Jalut. Dan waqatala Daud Jalut, Nabi Daud iaitu belum Nabi lagi, telah membunuh dia tentera Islam dan dia bunuh panglima kafir. Dan cerita itu habis begitu saja. Tapi dalam surat Liat, disertai Nabi Daud ni pendek, muka dia hitam, hidung dia begini, apa sakit, banyak sakit semua dia. So hero dia kena muka huduh lah. Cerita dalam surat Liat ni, kita nak hero muka yang semua laku filem. Dia hero muka paling huduh dan dia paling terror. Dia kan macam dia menolak jadi katak lah. Lepas tu dia jadi prins cerita. Kemudian lagi yang bahaya lagi ialah dia kata Qalut ini lepas dia menang, dia bergaduh dengan Nabi Daud. Nanti lagi masalah maklumat yang mengelirukan dan terus. Dia kata sebab Qalut jealous Nabi Daud ni dapat perhatian sehingga dia popular. Ini cerita semua ada bekas mereka. Ini soal lihat, soal lihat tu mereka. Dia cerita sampai tak logik sampai Qalut boleh bergaduh dengan Nabi Daud. Dan itu belum cerita lagi bagaimana dia bunuh Jalut. Dia bunuh tu yang terbi, orang kedah punya terbi. Lastik yang ada tiga tu buah batu, dia baling. Kemudian Jalut pakai topi besi, tembuh topi besi dan tembuh tentera dia 30,000 orang. Cerita memang pelik. Tapi memang best lah. Kalau kita cerita, kita gabungkan bersama ayat Quran Surah Al-Baqarah, jadi setara. Itu yang bahaya, kan? Baik, itu sebagai contoh. Banyak lagi dan saya nak tekankan bahawa kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar bahawa isyarat lihat tersebut menjatuhkan maruah Nabi, menjatuhkan maruah orang yang soleh. Ini yang kita tak sedar. Sebab kita ni kadang-kadang niat kita baik sangat. Kita cari benda yang positive thinking, dan positive thinking tahu telah apa hebat. Dan contoh kisah Nabi Ayub AS. Ada orang boleh terima, dia kata Nabi Ayub badan dia berulat, kemudian dia semayang, ulat jatuh, dia letak balik. Ini menjatuhkan maruah Nabi. Sebab mana mungkin Nabi diutuskan dengan wajah yang hodoh, dengan ulat. Katanya berulat seluruh badan kecuali lidah dan hati dia. Macam mana nak dakwah dengan orang? Orang lah, orang cakap lah. Kalau saya kadang-kadang dengar orang cakap, jawab kat muka, orang kata semua lah. Ini lebih kata ulat dekat muka, ya. Kita kadang-kadang muka kita gelap sikit, kita orang tikai lah, ustaz ni buat muka gelap. Itu macam mana kalau Nabi? Nabi ada ulat seluruh badan. Ulat tu pula diangkat letak balik, kemudian dia dakwah kepada orang. Jadi semua orang kata tak apa ustaz, jadi kita boleh terima. Ini masalah, kita terlalu kan? Setakat yang menjatuhkan maruah seorang Nabi, kita tak sedar. Dan juga seperti mana kisah-kisah lain, dan kisah dia menyalahi, terus menyalahi kisah tersebut. Contoh macam Nabi Nuh. Apa ni, baru pagi tadi Imam Mekah baca surah ni, cerita Nabi Nuh, surah Hud. Dia baca, dia ceritakan bila Nabi Nuh ajak anak dia naik kapal semua. Sebelum tu lagi Allah sebut bahawa innahum mughraqun, orang zalim ni akan tenggelam semua, termasuk anak dia juga tenggelam. Tapi kisah lihat bawa kisah lain yang mengatakan ada seorang selamat. Seorang orang kafir ni selamat. Sebab dia selamat ialah dia terlalu besar, dia tinggi sangat, banjir tu hanya sampai kaki dia. So, tu cerita. Sebab dia kena buat cerita bagi masuk akal juga. Sebab macam mana orang lain semua tenggelam dalam banjir, dia tak tenggelam? Sebab dia besar, banjir sampai kaki dia. Kemudian dia terus hidup sampai zaman Nabi Musa. Dia hidup dengan cara ambil ikan paus, bakar dekat matahari. Itu cerita rasul lihat kita baca, jumpa dalam tafsir Qurtubi, tafsir Tabari semua. Dan dia sampai zaman Nabi Musa, Nabi Musa bunuh dia dengan tongkat Nabi Musa. Nabi Musa katok kaki dia, letak dah kecil nak lompat ambil katas, dia lompat kaki dia bagi mati tu. Itu cerita dia, cerita dia menarik untuk buat kartun. Baik. Okay. Dan kita juga ingin melihat apakah sikap Rasulullah SAW ketika mana baginda melihat Israiliyat ini tersebar dalam masyarakat. Bukan maksud tersebar macam mana, maksudnya ialah baginda mesti memberikan panduan juga. Sebab para sahabatnya ada yang dah tahu, ada yang baru masuk Islam, ada yang mungkin terpedaya dengan sebab orang ahli kitab ni dia suka nak menipu dan sebagainya. Jadi ada beberapa hadis, saya pilih dua hadis yang paling popular. Dua-dua ni riwayat Bukhari. Jadi saya ada masukkan lafaz Arabnya dan semuanya dalam kita kerja nanti insyaAllah. Semuanya ada. Seringkas jadi ialah hadis pertama ialah yang Tuan Jami sebut tadi, iaitu boleh wa'ani walau ayah wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah tentang Bani Israel dan wala haraj, dan tidak menjadi kesalahan, tak menjadi satu benda yang masalah. Tak cerita-cerita. Ini cerita. Jadi hadis ni riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr merupakan macam seolah-olah satu keizinan untuk umat Islam ataupun kita sampai hari ini cerita je tentang Bani Israel. Tapi bila kita melihat huraian ulama hadis, mereka meletakkan pelbagai maksud. Dan dalam kata kerja yang saya akan emailkan nanti, yang pengajuan akan emailkan, saya letakkan pendapat Imam Al-Syafi'i yang menyebut bahawa ceritakan tentang Bani Israel perkara yang kamu yakin ia tidak bohong. Bukan yakin ia benar, tapi perkara yang kamu nampak ia bukan pembohongan. Maksudnya berita yang tak pasti tapi yakin bahawa ia bukan pembohongan. Maksudnya ada berita-berita Bani Israel ni yang cerita-cerita dia yang memang confirm bohong, confirm tak betul, jangan sebut, kata Imam Syafi'i. Imam Malik pula kata cerita tentang Bani Israel benar yang kamu pasti saja. Dan juga Imam Malik, dan ada pembahasan dari segi bahasa, an tu maksudnya apa, tentang ke, mengenai ke, daripada. Jadi ada setengah yang kata, ulama kata maksud hadis itu adalah cerita tentang Bani Israel apa yang Allah ceritakan kepada kamu. Maksudnya bila Allah dalam Quran, memang Bani Israel penuh dalam Al-Quran, keengganan mereka, penentangan terhadap Nabi, tentang membunuh Nabi. So kisah-kisah ni menyebabkan umat Islam rasa tak tergamak nak cerita, sebab Bani Israel cakap macam-macam. Macam apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami takkan beriman kepada engkau wahai Musa sehingga kami nampak Allah terang-terang depan kami. Jadi orang Islam yang pada hari itu rasa susah nak cakap benda tu, tak tergamak nak ucapkan benda yang teruk sangat. Jadi Rasulullah kata wala haraj, tak apa, sebut je apa yang ada dalam Al-Quran, sebutkan sahaja, tak mengapa. Jadi banyak sangat huraian, dan tidak ada pun yang menyebut bahawa kita mesti ambil apa sahaja daripada Israelia. Itu hadis yang utama. Hadis yang kedua ialah yang lebih jelas, bila mana Abu Hurairah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan lain-lain lagi, bahawa ada sebahagian Yahudi, ahli kitab dan ahli Kristian yang membacakan Taurat dalam bahasa Ibrani dan menterjemahkan dalam bahasa Arab kepada orang Islam. Nampak? Ini jelas. Abu Hurairah kata bahawa memang terdapat sebahagian ahli kitab mengajar sebahagian orang Islam apa yang ada dalam Taurat. So ini lagi bahaya, sebab mereka dengar je, entah betul, entah tidak, entah tafsiran itu betul ataupun tidak. Maka Rasulullah menyebut jangan percaya, jangan ambil, la tusaddiquhum, jangan kata betul, jangan percaya, wala tukadzibuhum, dan jangan kata dusta. Maksudnya pada asasnya ini sikap kita, Allahuakbar, yang kata betul, yang kata salah, kecuali yang kita yakin. Dan Nabi suruh umat Islam menyebut ayat Quran, iaitu qulu amanna billah wa ma unzila alaina, sebutlah bahawa kami beriman dengan Allah dan dengan apa yang Allah turunkan kepada kami. Seolah-olah kata ulama cukup dengan Al-Quran saja. Kalau ada dalam kisah tersebut sama dengan Al-Quran, cerita. Kalau ada yang tak ada langsung, Allahuakbar. Kalau ada yang bertentangan, tolak. Jadi ukuran utama adalah Al-Quranul Karim. Cabut eh. Apa tanda tu? Saya melihat jam. Sikit lagi. Dan para sahabat juga, ini timbul satu masalah di kalangan pengkaji Israiliyat atau tafsir. Sebab kita yakin dan kita percaya, siapa saja yang baca tafsir akan jumpa bahawa Israiliyat ni banyak juga datang daripada sahabat. Sama ada sahabat tu yang asalnya alim ahli kitab yang masuk Islam, atau sahabat yang terkenal dalam tafsir seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, atau sebagai Abu Hurairah, atau sebagai Abdullah bin Amr. Jadi saya pernah secara peribadi pernah telefon Dr. Salah Al-Khalidi. Masa jumpa dia tak tanya, masa dia tak jumpa baru teringat nak telefon. Jadi saya telefon dia satu hari dan dia angkat. Saya kata dia, doktor, satu kita tengah pening, tengah keliru. Sebab kita baca tafsir, semuanya ada asal-usul. Kisah-usul lihat ni semuanya ada sanad asal-usul daripada sahabat atau tabi'in atau... Jadi saya kata, maknanya kisah ni okey lah. Sebab disebut oleh sahabat, disebut oleh tabi'in, oleh ulama tafsir. Saya tanya Dr. Salah, kalau dia kata, doktor, kenapa jadi begini? kenapa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kenapa Hasan Basri, Tabi'in, kenapa mereka yang cerita benda ni? Jadi dia tanya saya balik, adakah benar mereka yang cerita? Itu jawapan dia. Saya tanya, dia tanya saya balik. Saya pun kata, terima kasih. Saya segar lah. Dia macam, saya tak syok lah. Macam sibuk. Sebenarnya itulah jawapan dia. Macam mana kita boleh pasti itu Ibnu Abbas kata benda tu? Memang disebut berkata Ibnu Abbas. Tapi dalam kajian hadis, kajian tafsir, kita kena buktikan benar-benar ia datang daripada Ibnu Abbas. Berkata Mujahid, Mujahid mana? Mujahid bin Jabal ke Dr. Mujahid? Contoh. Jadi, contohlah kita buat. Berkata Hasan Basri, Hasan Basri mana? Jadi, kita kena pastikan. Dan kadang-kadang yang menarik ialah bertentangan pula riwayat daripada sahabat yang sama, tabi'in yang sama, kisahnya bertentangan. Macam juga pentafsiran ayat. Ada yang tafsir begini, dia kata tafsir pertama ialah begini, di antaranya ialah Ibnu Abbas. Tafsir kedua pula berkata begini, dia tanya Ibnu Abbas. So benda tu menyebab kita mungkin keliru. Kenapa dia begini? Jadi kita perlukan penelitian. Dan sahabat memang mereka sebut esok lihat. Tapi seorang sahabat mengetahui batasan, mengetahui disiplin. Dan di antara sahabat yang melihat bahaya dalam masyarakat ni, memberikan nasihat. Okey, nasihat dia ialah selepas ni, habis ni, nasihat Ibnu Abbas. Riwayat Al-Bukhari, dia macam orang kata-kata mengepek. Letih lah, membebel. Ini membebel ni, dia marah. Kenapalah kamu ni? Apa nak jadi? Kan? Sebabnya ialah dia melihat sebahagian umat Islam sibuk pergi tanya ahli kitab. Sedangkan dikata kamu ada Al-Quran yang tidak ada keraguan. Allah turunkan, itulah wahyu yang terkini daripada Allah SWT. Kamu ada kebenaran yang kuat. Kenapa nak tanya mereka? Allah ceritakan pula mereka ini orang yang telah buat macam-macam kesalahan, jenayah ilmiah, kesalahan akhlak, kesalahan pemikiran dan iman. Kenapa nak lagi? So Ibnu Abbas hairan, kenapa ada orang Islam yang percaya bulat-bulat? Itu maksud dia. Bukan maksud tak boleh bincang. Maksud percaya bulat-bulat, pergi tanya pula. Bila pergi tanya, lama kita lemah. Kita pergi tanya dia pula. Dan Ibnu Abbas akhiri dengan, dia kata, demi Allah, aku tak melihat seorang pun daripada mereka datang tanya kamu. So ini lagi teruk. Kita yang sibuk pergi jumpa, tanya, baik. Dia buat tak tahu je. Tak tanya kita. Bermakna dia memang berjaya menyebabkan sebahagian orang Islam bergantung penuh kepada apa yang dia beritahu. Dan dia tak perlu tanya orang sebab dia tak percaya pada Al-Quran. Dan orang Islam pula nampak lekeh. Tak ada orang tanya kita. Kita yang tergih-gih pergi jumpa. Jadi ini cerita nasihat Ibn Abbas yang keras. Walaupun Ibn Abbas sendiri menyebut soalnya. Maksudnya dia sebut dalam keadaan yang tertentu yang dibolehkan, dan dia sendiri Ibn Abbas. Tapi ada sebagai murid dia yang tak macam dia, pergi percaya dan ambil sepenuhnya. Ini satu benda yang kita kena jadikan sebagai manhaj. Dan yang kedua ialah nasihat Ibn Mas'ud yang lebih jelas. Jangan tanya kepada ahli kitab. Ibn Mas'ud cakap senang. Mereka dah sesat dah. Macam mana dia nak bagi hidayah kepada kamu? Macam mana ahli kitab boleh jadi sumber maklumat sedangkan dia sendiri sesat? Itu maksud Ibn Mas'ud nak mempertikaikan kedudukan amanah yang tidak ada pada ahli kitab. Dan dia berikan satu benda yang cukup cantik. Akibat percaya kepada Israeliyat, kemungkinan kamu akan mendustakan kebenaran, kemungkinan kamu akan membenarkan kebatilan. So inilah hasil dia kalau kita tak ada filter penapis maklumat. Mungkin kita akan percaya benda yang tak betul, atau mungkin kita kata salah benda yang betul. Macam juga hadis sama je dari segi aspek ni. Kalau kita tak peduli apa hadis yang kita sebut, apa hadis yang kita cakap kepada orang, apa yang kita cakap, kita jadi orang yang mungkin akan menyebarkan benda yang palsu dan orang menyangka ia benar. Sebab kita semangat cakap sabda Rasulullah, sabda Rasulullah, Rasulullah, orang akan dengar. Dan mungkin dalam masa yang sama yang sahih pula kita nafikan sebab kita tak tahu. Sebab tu saya pernah jumpa secara peribadi dengan seorang yang belajar agama secara formal. Dia kata, apa pandangan anda tentang hadis doa jawab azan? Dia kata, doa Allahumma rabbah li da'wati tamar. Dia kata, ada unsur syiah. Saya kata, Allahu akbar. Saya kata, kau tahu ke hadis riwayat siapa? Tak tahu. ni ayat Bukhari. Oh, Bukhari. Dia tak tahu, dia tengok dia terlalu hebat mengkaji teks tu. Sebab dia tak peduli datang dari mana dia. Oh, ini ada syiah. Itu sini orang. Kalau dia orang ada allergic dengan nombor 12. Contoh, Al-Quran ada nombor banyak juga 12. Apa 12 bulan setahun. Al-Quran yang asal syarat bulan ada serta pasal fang fadrat min sata asata aina Nabi Musa pukul batu keluar 12 air mata patah 12. So kalau orang tu dia terlampau tak ada satu panduan yang jelas, dia terus pergi pada teks, so mungkin dia silap merustakan kebenaran ataupun membenarkan kebatilan. Dan di akhirnya saya sebut di sini sikit adalah apa sikap ahli tafsir. Ini untuk saya sebutkan untuk disambung oleh Ustaz Syaukil ini ialah seringkas saya sebut, kita tak nafikan bahawa buku tafsir merupakan sumber istiqliyat. Mereka lah, buku-buku ni lah yang menjaga supaya sampai kepada kita. Kita kena terima kasih lah, sebab ia terpelihara dalam buku tafsir. Tetapi kita lah yang salah, sebab imam-imam tersebut ada sebab musabab kenapa dia nak sebut istiqliyat, dan dia sebut dengan cara yang betul, teknik yang betul, huraian ulasan-ulasan yang bernas. Seperti contoh imam-imam seperti Al-Tabari disebut hari itu dalam seminar itu bahawa Al-Tabari memang menyebut istiqliyat dengan lengkap, asal usul sumber yang ditemui, dan dia memberi ulasan beberapa istiqliyat yang dianggap perlu diulas. Cakap ini semua cerita yang tak pasti, kita tak payah ini pun tak apa, ada ulasan yang penting. Jadi kita tak nafi bahawa semua buku tafsir ada istiqliyat, sikit atau banyak, sikit atau banyak. Walaupun tafsir yang mengatakan dia tak nak letak istiqliyat pun, dia akan termasuk juga sebuah sikit istiqliyat. Sebab tu bila kita baca satu buku, saya cadangkan satu buku yang bertajuk Qasas Quran ni, Kisah Al-Quran daripada Rasulullah Al-Khalidi, saya rasa dah terjemah kot, 4 jilid. Dia buat buku ni, buku ni lah satu-satunya buku yang saya rasa tak ada langsung istiqliyat. Sebab Rasulullah Al-Khalidi dia letakkan syarat pada diri dia, buku dia tak akan ada istiqliyat. Bukan buku tafsir, tapi buku kisah para Nabi. Buku kisah para Nabi pun pernah jaga juga. Sebab contoh macam kisah Nabi, kisah Qasas Al-Anbiya yang Ibnu Katsir tu. So dia bukan namanya Ibnu Katsir, tak ada buku nama Qasas Al-Anbiya. Buku tu diambil daripada Bidayah Wan Nihayah, dicetak dengan nama Qasas Al-Anbiya. Itu serta atas tujuan promosi, duit ke apa, wallahualam. Jadi kita sangka bahawa Ibnu Katsir ada sebut buku tu, dia tak ada. Dalam buku tu Ibnu Katsir, Bidayah Wan Nihayah, Bidayah Wan Nihayah kita tahu bahawa dia mana hari dia nak sebut semua, nama dia pun daripada awal sampai habis, Bidayah Wan Nihayah. Jadi sudah pasti dia akan sebut istiqliyat. Kisah para Nabi yang dibawa Dr. Lay pun sama juga. Dr. Solah seorang je yang setakat yang saya tahu dia langsung tak nak sebut. Bukan dia kata tak betul, dia tak nak sebut, sebab dia nak kekalkan pembaca dengan nas Quran dan hadis sahih sahaja. Itu style. Dan untuk maklumat semua, Dr. Solah Khalidin dia ada buat dia ada ringkaskan tafsir-tafsir yang besar untuk asingkan daripada istiqliyat. Ringkaskan Tabari, ringkaskan Al-Kashaf Al-Makhshari, Ibn Kathir, ringkaskan. Dan dia juga ada buat komentar yang amat baik tentang tafsir Syekh Qutb. Syekh Qutb adalah tafsir yang paling kurang menyebut istiqliyat, tapi ada. Tapi dia memang ulasan dia setakat ni memang menarik, sebab dia mengekalkan. Sebab tu bila Dr. Solah buat tesis PhD dan master tentang Zilal Quran, baru dia dapat benda-benda. Dia dapat bagaimana Syekh Qutb. Dan saya kecewa juga baca setengah tulisan dalam internet kata Syekh Qutb ni bukan ahli tafsir. Dia dah sebut pandangan pandereba, non-scholar dia sebut. Saya kata, dia ada, bahkan ada juga pensyarah yang saya nak kelakar juga lah, tapi mungkin pandangan dia. Dia kata, ini bukan tafsir, ini fizilal Al-Quran. Di sebalik, di bawah naungan Al-Quran. So dia bukan tafsir, dia di bawah naungan. Dia tak faham apa maksud di bawah naungan ni, Quran tu kan, tafsir lah tu kan. Jadi itu yang payah tu. Jadi bila-bila kita mungkin dia allergic dengan Syekh Qutb, tak tahu. Baik. Dan bawah tu ialah saya sebutkan juga dua cara digunakan oleh ahli tafsir, seringkaskan, iaitu ada ahli tafsir yang menggunakannya untuk mentafsirkan ayat, ada yang menggunakannya untuk maklumat tambahan. Ini kita kena sebutkan sebab jangan kita mudah mengatakan bahawa imam-imam tafsir ni guna istiqliyat untuk tafsir Quran. Tak mesti. Disebut ada sebab, disebut sekadar maklumat tambahan, disebut sekadar, ada yang sebut untuk menyatakan kebatilan, ada. Disebut juga, dia kata ada dua ayat ni, contoh macam apa, kisah yang sebut Nabi Daud yang tengok perempuan Nabi, perempuan Nabi, nampak perempuan Nabi, ada kan? Jadi masuk dalam tu. Dia ceritakan oleh ulama tafsir untuk menyatakan ini salah, ini tak betul. Tapi kita tersilap kata ini adalah tafsir. Itu cukup bahaya. Ada disebut dalam tafsir, tidak bermakna ia disokong oleh penulis tersebut. Sama juga dengan hadis. Adanya hadis dhaif dalam buku tertentu bukan bermakna penulis itu sokong, bahkan ada ulasan. Ini sama juga macam dalam siapa yang belajar hadis surah tusuk, iaitu kitab sifat Umar Ibn Hibban. Nama kita tu ialah orang-orang yang siqah, perawi. Tapi ada nama yang Ibn Hibban sebut sahaja, dia tak kata siqah, dia sebut. Jadi ini kita kena hati-hati bagaimana ia disebut oleh penulis asal. Terus saya setakat itulah saya nak bintangkan sejam. Dan Ustaz Syafiq akan bertanggal lepas ni. Dan saya dan dia telah setuju untuk soal jawab selepas dibentangkan kedua-dua. Dan kita akan adakan soal jawab selepas itu dalam sejam, insyaAllah. So saya akhirnya nak menyatakan bahawa amat penting bagi seorang Muslim zaman ini mengenal pasti ataupun cuba untuk mengenal pasti garis pemisah antara Nas Al-Quran dan Hadis dan juga Istilah yang akan diuraikan oleh Ustaz Syafiq ini, apakah cara-cara yang praktikal untuk kita cari garis pemisah tersebut. Kerana terlalu banyak benda yang berbahaya, kemungkinan besar seperti kata Ibn Mas'ud tadi, kita akan membenarkan kebatilan dan mendustakan kebenaran. Allahu'alam, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Soalnya kita jumpa dalam soal jawab. Akhiri dengan tasbih. Alhamdulillah.